yaumul hisab, hari diperhitungkannya amal perbuatan manusia. Di hari inilah kebaikan dan keburukan akan dipisah. Di hari inilah setiap kebaikan dan keburukan akan diperlihatkan. Akan ada layar lebar di hari ini di mana kita akan melihatnya. Akan direka ulang kehidupan kita dari awal sampai akhir. Disitulah kita akan memahami firman Allah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang berbuat kebaikan walaupun sebesar biji zarah, dia akan diperlihatkan kebaikannya. Dan siapa yang berbuat dosa walaupun sebesar biji sawi, dia akan melihat keburukannya itu. Itu dia yaumul hisab. Dipisahkan tuh kebaikan dan keburukan, disidang satu persatu.